Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Baik, terakhir kita pelajari contoh kedua untuk al-halus salisatu. Naam. Yaitu al-mudla bihim dua atau lebih. Nah, kata pertama, mayit seakan mati meninggalkan ahli warisnya adalah al-mudlabi bihim, jalur perantara dzaul arham tersebut. Setelah itu, baikkan kepada mereka yang dapat yang mahjub. Kemudian yang dapat seakan al-mudlabi bihim itu yang mati meninggalkan mereka dzaul arham tersebut. Nah, pada contoh yang kedua ini sudah kita lewati, alhamdulillah. Bagian akhir kalimat Syekh yang butuh penjelasan agar difahami, yaitu wa bihadza shara thuluthu lil khalati akhmasan wa thuluthani lil ammati akhmasan. Dengan ini menjadilah sepertiga yang didapatkan dibagi di antara al khalat itu sebenarnya adalah akhmasan, yakni hakikatnya dibagi lima di antara mereka. Hakikatnya adalah dibagi lima di antara mereka. Begitu pula as-sulusan, yang menjadi akhmasan itu perlima. As-sulusan, 2/3 lil-ammat. Nah, itu juga akhmasan. Ini juga hakikatnya dibagi lima. Juga perlima di antara mereka. Bagaimana maksudnya? Coba lihat kembali catatan kemarin. Ya. Kepada al-khalat, aslul masalahnya kemarin berapa? 6. Pokok masalahnya harta dibagi 6 karena pembagi terbesar adalah 1/6. Nah, kemudian syaqiqah dengan itu dapat, kan dapat berapa nisf ya? Jadi 6 setengah dari 6 berarti kan 3. Salasah. Kemudian lillati lilab itu yang sudus, ya. Berarti sudus dari sita dari 6 itu, 1/6 dari 6 adalah 1. Begitu pula lillati lilum juga sudus, berarti 1/6 dari 6 berarti 1. Coba sekarang. Jadi awalnya aslul masalah kita anggap 6. Harta dibagi 6. Ternyata hasilnya syaqiqah 3, lillati li'ab 1, lillati li'um 1. Coba untuk kalkulasi, 3 tambah 1 tambah 1 berapa hasilnya? 5. Artinya apa? Harta tidak habis. Harta tidak habis. Ini nanti akan kita pelajari. Dan di sini kan sudah berkali-kali kita lewati istilah fardhon wa raddan. Ada istilah radd. Nah, ini akan kita pelajari nanti pada masalah ar-rad. Di sini terjadi rad. Ini yang terjadi rad ini. Artinya ada sisa harta yang tidak terbagi karena tidak ada ahlu tausif. Tidak ada asif yang mengambil sisanya. Jadi dikembalikan lagi, dibagikan kepada mereka. Sehingga ya, aslul masalahnya itu menjadi 5 saja. Jadi dibagi 5 saja akhirnya harta itu. Enggak dibagi 6. Jadi harta dibagi 5. Nah, harta dibagi 5. Syaqiqah dapat 3, lati li'ab dapat 1, lati li'um dapat 1. Tapi itu kan membesar nilainya itu. Nah, ini menjadi 3/5, akhirnya kan ini menjadi 1/5, jadi 1/5. Ah, itu maksudnya itu akhmasan itu. Itu ini maksud akhmasan di bawah. Bihadza shara thuluthu lil khalati akhmasan. Itu sebenarnya dibagi 5 di antara mereka harta itu. Sama, ammat juga sama kan hitungannya. Ya, masalahnya juga 6. Ternyata 3, 1, 1. Tetap 5, terjadi rod juga. Jadi menjadi 5 juga. Jadi akhmasan juga. Jadi per 5. Jadi dapat syaki kau dapat 3 dari 5, yang 3/5. Kemudian lillati li'ab 1 dari 5, yang 1/5. Lillati li'um 1 dari 5, 1/5. Itu makna akhmasan. Faham ya? Baik. Adapun detailnya masalah rod nanti ada bab khusus. Nah. Ini memang ini termasuk masalah yang mengalami rod. 6 menjadi 5. Di bab rod ada 6. Dari asal masalah 6 itu menjadi 5. Nah. Contoh berikutnya walau halaka halikun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul syaikh al-faqih Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Walau halaka halikun an ibni bintin wa binti binti ukhra wa binti ammin. Fa ibnal binti al-ula mudliyatun bi bintin wa bintil binti saniyati mudliyatun bi binti ukhra. As-saniyatu. Fabna al-binti al-ula mudliyani bi bintin. Naam, wa binti al-binti al-thaniyati, naam, betul. Fabna al-binti al-ula mudliyani bi bintin. Wa binti al-binti al-thaniyati. Wa bintu al-binti. Wa bintu al-binti al-thaniyatu. La, tadi sudah benar, al-thaniyati. Wa bintul binti saniyati mudliyatun bi bintin ukhra. Wa bintul ammi mudliyatun bil ammi. Fayakunu lil ibnayil bintil ula nasiba ummihima thulutsun. Nasibu. Fayakunu lil ibnayil bintil ula nasibu ummihima thulutsun. Walil bintil binti saniyati. Walibintil binti as-saniyati nasibu ummiha sulusun. Walibintil ammi al-baqi nasibu abiha. Ah, baik. Nah, kita pelajari pelan-pelan. Nah. Walau halak halikun an ibnai bintin. Ya, dua putra dari bint mayyit. Ini dua cucu laki-laki dari bint al-mayyit yang pertama. Kemudian bintu bintin ukhra. Cucu wanitanya dari bint yang lain. Nah, dari bint yang lain. Baik. Artinya ini bint ukhra. Artinya bint ini bukan saudaranya ibnai bint itu, karena ibunya berbeda. Nah, ibunya berbeda. Sama-sama cucu, itu cucu laki-laki, ini cucu wanita, tapi ibu masing-masing cucu itu berbeda. Nah, ini bint ula, ini bint tsaniyah. Kemudian bint, jadi ibnai bint, wa binti ukhra. Binti-bintin ukhra, kemudian wa binti ammin, kemudian binti am. Baik, binti dari am al-mayyit. Kata Syekh, fabnal bintil ula mudliyani bi bintin. Tamam. Ibna al-bintil ula mudliyani bi bintin, melalui jalur binti. Yani bint al-ulain. Kemudian wa bintul binti tsaniyah. Wa bintu al-binti tsaniyati, yani ats-tsaniyah ini na'at terhadap al-bint, putrinya mayyit, karena ini bint yang kedua. Nah, jadi dia punya dua putri kan? Keduanya sudah meninggal, masing-masing ada anaknya, merupakan cucunya mayyit. Yang putrinya yang kedua ini anaknya adalah bint. Tamam. Mudliyatun bi bintin ukhra. Aidza. Bin wa bintul binti tsaniyati mudliyatun bi bintin ukhra. Melalui jalur bint ukhra ini. Yani tsaniyah ini. Tamam? Jadi tampak bahwa memang mayit pernah punya dua apa? Dua putri, bint ula dan bint tsaniyah. Tamam? Kemudian wa bintul ammi mudliyatun bil am. Iya, bintul ammi mudliyah bil am. Melalui jalur am. pamannya al-mayyit, karena itu adalah putri pamannya al-mayyit. Mayyit. Fayakunu libnail bintil ula nasibu ummihima thuluthun. Ya. Walibintil bintil thaniyati nasibu ummiha thuluthun. Walibintil ammil baki nasibu abiha. Berarti sekarang kita bagi dulu ini. Coba. Jadi seakan mayyit sekarang meninggalkan al-mudlabihim siapa? Bintun. Bintul bint al bintul ula al bintu atha athaniya kemudian bint kemudian al al am kemudian al al am tamam. Berarti sebenarnya sekarang mayit ahli warisnya ada berapa bint? Ada berapa bint? Bintan. Bintan kan dua. Bintan dapat berapa? Hah? Ya ini dapat maksimal ya. Yaitu? Sulusan. Sulusan. Dua per tiga. Ya ini dua kali sulus. Hah? Dua per tiga itu dua kali? Sulus. Dua kali sepertiga. Sepertiganya double. Betul? Sulusan itu 2 per 3 artinya sepertiga itu double 2 kali kan? Sulus tambah sulus berapa? Sepertiga tambah sepertiga 2 per 3. Sulus tambah sulus sulusan, iya kan? Baik. Kemudian harta yang tersisa berapa? Berarti sisa itu sulus. Al-baqi sulus ini li aula rajulin zaka dalam hal ini al-am. Asibun bin nafs. Ya. Betul? Berarti al-am dapat tuh tulus sisanya. Nah, dengan ini kemudian seakan masing-masing al-mudlabihim ini mati meninggalkan lawil arham tersebut. Berarti tadi al-bintul ula ya seakan mati meninggalkan ibnaha. Iya kan? Naam. Kemudian al-bint ats-tsaniyah meninggalkan bintuha, al-am meninggalkan bintuhu. Jadi fayakunu libnil bintil ula nasibu ummihima. Tadi sulusan itu kan dua bintan tadi, bintan sulusan itu kan dibagi rata di antara keduanya. Berarti masing-masing dapat al-bintul ula dapat berapa tadi akhirnya? Sulus. Al-bint ats-tsaniyah dapat sulus. Nah, berarti fayakunu libnail bintil ula nasibu ummihima. Maka untuk ibnail bint yang pertama itu dapat bagian dari ibu keduanya itu sulus. Dia ngambil sulus itu. Walibintil bintis thaniyati nasibu ummihima juga sulus. Paham ya? Hah? Ketemu kan? Kemudian walibintil ammi albaqi nasibu abiha. Untuk bintil am, sisanya dapat bagian dari ayahnya, yaitu amul mayyit. Berapa sisanya tadi? Sulus. Nah, itu untuk bintil am. Itu albaq. Wajib. Berarti selesai, kita lanjut. Ya, itu dari al-am. Ya, itu dari al-arham. لما كانت القرابة أصولا وفروعا وحواشي جعل أصحاب الإمام أحمد في المشهور عند المتأخرين منهم جهات ذوي الأرحام ثلاثا أبوة وأمومة وبنوة. طيب لما كانت القرابة أصولا وفروعا وحواشيه تمام بالفتح وصولا وفروعا وحواشيه نعم هذه اخيرnya ya fathah muncul kalau mansub tapi tidak ditanwin karena wazannya mafa'il masajid ini mamlu' minah minas-sarf usulan wa furu'an wa hawasiya. Ya. Tatkala qarabah kerabat ada tiga yaitu usul, furu', hawasi. Ja'ala ashabul imami Ahmad sahabat Imam Ahmad yakni fuqaha mazhab Hambali mereka membuat yakni fil masyhur 'indal mutaakhirin pada yang masyhur di kalangan Hanabila mutaakhirin minhum yang belakangan dari mereka jihati dzawil arham thalathan mereka membuat jihad arah dzawil arham itu menjadi tiga yaitu ubuwatan wa umumatan wa bunuwatan. Baik. Ubuwatan, umumatan, ubunuwatan. Nah. Atau jika kita jadikan badal atau kita jadikan khabar di mubtada mahdzuf hiya ubuwatun wa umumatun wa bunuwatun. Baik. Ubuwah, umumah, bunuwah. Tiga saja dihafalkan ya. Jadi kita sekarang ini karena yang kita pelajari adalah mazhab Hambali dan memang tampak ini yang lebih tampaknya begitu ya. Kelihatan telah lewat tampaknya lebih adil pembagiannya sehingga ya ini yang kita pelajari yang kita kuasai ini kita nanti berjalan dengan ini. Nah, ahwal dawil arham sudah selesai, sekarang jihad dawil arham. Nah, jihad dawil arham yaitu ada tiga apa dihafalkan? Ubuwatun, umumatun, bunuwah. Ubuwatun, umumatun, bunuwatun. Baik. Kemudian penjelasannya jihad al-ubuwah. Fal ubuwatu yadkhulu fiha jami'u man yudla bil abi. Man yudli? فالأبوة يدخل فيها جميع من يدلي بالأبي من الأجداد والجدات والحواشي الذين لا فرض لهم ولا تعصيب كأبي أم الأب والعمات والعم لأم وبنات الإخوة لغير أم وأولاد الأخوات لغير أم وبنات الأعمام ومن أدلى بواحد من هؤلاء. Lihat fal ubuwah yadkhulu fiha jami'u man yudli bil abi. Jihad al ubuwah masuk di dalamnya seluruh yang bersama dengan maid melalui jalur al ab. Karena jihadnya ubuwah melalui jalur al ab. Yani daul arham yang bersambung kekerabatannya dengan mayit melalui jalur al ab ayah. Minal ajdadi, dari kalangan al-ajdad, yani al-ajdad yang merupakan daul arham, wal-jaddad, jadi para al-jaddad, para kakek, al-jaddad, para nenek, yang merupakan daul arham, wal-hawashi, alladhina la fardha lahum, wala ta'asiba. Dan masuk pula di dalam jiha ini, al-hawashi. Al-hawasi masuk di jalur ini yang bersambungnya dengan persambungan kerabatannya dengan mayit melalui jalur al-ab. Jadi al-ajdad, al-jaddad, al-hawasi yang persambungan kekerabatannya dengan mayit melalui jalur al-ab. Naam. Alladzina la fardhu lahu wa la ta'siba, artinya dzaul arham yang memang tidak ada jatah warisnya dengan bagian tertentu, tidak ada fard dan tidak ada ta'sib, yakni memang dzaul arham. Nah. Jadi alladzina la fardhu lahu wa la ta'siba ini hanya penjelasan tentang ya, bahwa mereka al-ajdad, al-jaddad dan al-hawashi yang hubungan kekerabatannya dengan mayit melalui jalur ab itu maksudnya daul arham. Karena kalau ada fardnya, ada ta'asibnya, itu ahli waris, bukan daul arham. Taman. Contohnya ka abi ummil ab. Ini contoh jad, ya, yang termasuk daul arham. Tidak ada fardnya, tidak ada ta'asibnya. Ab ka abi ummil ab. Wal ammat. Al ammat. Naam. Al-ammat itu adalah akhawat. Awah, akhawatnya siapa? Akhawat. Abil. May. Mayyid. Akhawat abil may. Mayyid. Baik. Baik. Syakikat atau li'ab atau li'um. Wal-ammi li'um. Wal-ammi li'um. Ya'ni akhu abil mayyit li'um. Nah, ini kan bukan ahli ta'asib karena li'um. Nah, sudah kita lewati itu di pembahasan jihadut ta'asib. Yang asim bin nafs itu al-am tapi dengan syarat am li as-syakik dan am li li'ab. Ya kan? Nah, coba lihat lagi sana untuk mempertajam. Nah, supaya bisa membedakan mana yang ahli waris yang buka, mana yang ini kan jihad, sama-sama jihad. Jadi lihat di jihad al-usubah bunuwatun ubuwatun ukhuwatun umumatun nadul walad tatimmah. Lihat jihad na'am. Nah, lihat di sini sebutkan wal umumah. Yadkhulu fiha al-a'mam li ghairi um. Nah, al-a'mam li ghairi um. Ini yang merupakan asibun bin nafs. Al-a'mam li ghairi um. Yani am as-syaqiq. Am li ab wa um. Am li ab. Adapun jika dia am li um. Am li um. Al-a'mam li um itu kan bukan li ghairi um. Al-a'mam li um berarti tidak masuk di sini di ahlut ta'asib. Dia maksudnya di daul arham ini sekarang yang kita pelajari wal am li um. Ya kan? Tampak ya? Nah. Kemudian tadi abi ummil ab, kenapa dia daul arham? Jad. Abi ummil ab dia jad. Kenapa dia termasuk jad yang bukan ahli waris? Karena diantarai oleh antara dia dan mayit ada unsa. Nah, di sana itu di pembahasan jihad al-usuba wal ubuwatu yadkhulu fiha al-abu wa aba'uhu wa in alaw bi mahdhi dzukur, harus bi mahdhi dzukur. Itu di ahlut ta'sib itu. Al-ubuwah maksud dalamnya al-ab dan wa aba'uhu yakni kakek-kakek ke atas, wa in alaw setinggi apapun ke atas yang penting bi mahdhi dzukur. Murni semuanya melalui jalur dzukur. Adapun bainahu wa bainal mayyit unsa seperti abi ummil abain dzabil arham. Jelas ya? Naam. Ya abi ummil ab wal ammati wal ammi wa banatil ikhwati li ghairi Banat al ikhwa li ghairi Ya. Al ikhwa li ghairi al ikhwa li ghairi yaitu al-ikhwa al-asyikha masuk, kemudian ikhwa li'ab masuk. Ya. Ini ahli waris, tapi banatnya enggak. Sama. Banat min dzawil arham. Hah? Soal, bagaimana dengan abna'ul ikhwa li'gari dzawil arham atau bukan? Abna'ul ikhwa li'gari Abna' Abna al-ikhwa li ghairi dzabil arham bukan? Bukan. Hah? Bukan. Hah? Bukan. Bukan. Termasuk apa? Ahli waris berarti. Secara? Ta'asib. Ta'asib. Bin nafs. Jihahnya jihah? Uhuwa. Ah, jihahnya uhuwa. Nah, lihat di sana di jihah itu. Nah, jadi jihad ukhuwah itu di jihad al-usubah itu masuk di dalamnya Lihat ya ukhuwa, yadkhulu fiha liikhwa li ghairihum wa abna'uhum. Kalau ini apa? Banat. Dzil arham kalau banat. Banat al-ikhwa li ghairihum. Tamam? Jadi ini mempelajarinya ini dibandingkan dengan jihad usuba di sana. Nah. Sama-sama jihad ini. Tapi ini jihad dzil arham, yang sana jihad ahli ta'shib. Baik. Kemudian wa auladil akhawati li ghairi Aulad masuk di dalamnya abna dan masuk di dalamnya banat. Tetapi mereka adalah aulad al-akhawat li ghairi Naam, al-akhawat li ghairi ahlul fard, iya kan? Al-akhawat li ghairi masuk di dalamnya akhawat syaqiqat, akhawat li ab, ahlul fard. Tapi auladnya ya sudah tidak. Sudah tidak, karena berarti antara aulad dengan mayit adalah unsa pada kaidah dzil arham. Iya kan? Kemudian wa banatil a'mam. Al-a'mam ahlut ta'shib. Al-a'mam dengan syarat apa al-a'mam? Ahlut ta'shib. Al-a'mam li ghairi iya kan? Al-a'mam al-asyqa dan al-a'mam li ab. Tamam? Abna'uhum juga ahlut ta'shib tapi banatnya bukan. Ya kan? Nah, coba lihat di al-a'mam di jiha umumah wal umma jadi huruf al-a'mam di ghairi umm. Al-a'mam li ghairi umm itu maksudnya al-a'mam asyqa, al-a'mam li ab wa umm. Yani akhu abil mayyit syaqiq, akhu abil mayyit li ab. Wa abna'uhum. Abna' al-a'mam li ghairi umm itu masuk dalam jiha umumah ahlut ta'shib. Wa inna zalu bi mahdhi dzukur. Adapun banat al-a'mam enggak. Min dzil arham. Wa man adla bi wahidin min haula'i, dan siapa saja yang persambungan kekerabatannya dia mayyit melalui jalur wahidin min haula, salah satu dari yang disebutkan di atas contoh-contoh itu. Ya. Haula ini kembali ke apa yang disebutkan di atas ajdad jaddad hawashi alladziina la fardhu lahum wa la ta'shib. Nah. Jelas ya? Nah, ini jihad ubuwah. Kita cukupkan dengan ini saja dulu karena waktunya sudah. Naam. Ya. Jadi di asal lagi ya. Jadi cara memahaminya ini, murojaahnya ini mempelajari jihad ubuwah. Ubuwah di jihad taul arham bandingkan dengan jihad ubuwah di ahlut ta'shib. Kemudian lihat kembali kawaid dzil arham sehingga bisa benar-benar paham ya siapa yang merupakan ahli waris dan siapa yang merupakan dzil arham. Barakallahu fiik. Bisa? Jelas ya? Nah. Attafi. Subhanallahi hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.